Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini masih berkenaan dengan sumpah. Dan setiap kali kita berbicara tentang sumpah, maka kita berarti sedang membicarakan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang bersumpah, dia melakukan dua hal, menyebutkan yang dia agungkan, dan yang kedua yaitu menegaskan apa yang ia bicarakan. Maka sekali lagi, apabila kita bersumpah atau membicarakan tentang sumpah, kita sekarang sedang membicarakan tentang agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya tidak ada yang berhak diagungkan kecuali Allah, karena Allah yang agung, Allah yang pantas untuk diagungkan oleh setiap muslim. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, ay la yu'akhidhukum bima yujri atau bima yujri ala al-sinatikum minal aymanil laghiyah allati yatakallamu bihal abdu min ghairi qasdin minhu wala kasbi qalbin walakinnaha jarat ala lisanihi kaqawli rajuli fi irdhi kalamihi la wallah wa bala wallah wa kahalifihi ala amrin madhin yadhunnu sidqa nafsihi wa innamal mu'akhadha ala ma qasadahul qalb. Maksudnya, maksud ayat ini adalah Allah tidak akan menghukum apa yang terlontar dari lisan-lisan kalian, dari sumpah-sumpah yang tidak bermakna yang sering diucapkan oleh seorang hamba tanpa ada maksud bersumpah dan tidak pula disengaja di hati, tetapi hanya perkataan yang biasa terucap di lisan, seperti perkataan seseorang yang di sela-sela pembicaraannya. Tidak, demi Allah, benar demikian, demi Allah. Atau seperti sumpahnya atas sebuah perkara yang telah berlalu, yang dia kira bahwa dirinya benar. Sumpah yang dianggap dosa adalah sumpah yang disengaja atau dikukuhkan oleh hati. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada tuntunan tentang bersumpah. Kadang-kadang lisan mungkin ini bisa dirasakan kalau jadi orang Arab. Orang Arab kalau ngomong, la wallah, enggak, tidak, demi Allah, ya. Kemudian kadang-kadang dia juga ngomong, iwallah, benar itu, benar demi Allah. Nah, ini adalah ucapan yang biasa terucap dari lisan orang Arab, ya, yang biasa terucap dari lisan orang Arab. Nah, ucapan yang biasa seperti ini dia dihukumi sebagai pembicaraan biasa, bukan sumpah. Jadi tidak ada hukum yang dibangun di atas pembicaraan biasa dari sumpah tersebut, ya. Tetapi meskipun demikian, tetap saja tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Karena ada riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa faqala fi halifihi walla tawal uzza falyaqul la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, afwan, bukan Abu Daud. Barang siapa yang bersumpah lalu ia mengucapkan di dalam sumpahnya, demi Lata dan Uzza, karena mungkin lisannya kebiasaan, demi Lata dan Uzza, maka hendaklah dia ucapkan la ilaha illallah. Nah, sekali lagi, di dalam ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, dan juga tafsiran yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan kepada kita bahwa seseorang apabila terucap darinya sumpah dengan menyebut nama Allah, Tetapi itu hanya sebatas kebiasaan, bukan untuk memaksudkan di dalam hati, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Seseorang mengucapkan seperti tidak mengapa di sini maksudnya tidak ditulis atasnya dosa. Kalau ia bersumpah. Tidak mengapa ini juga maksudnya adalah tidak dibangun di atas sumpah itu hukum-hukum. Ya. Tidak dibangun di atas sumpah itu hukum-hukum. Tetapi yang dituliskan atasnya dosa adalah sumpah yang dikukuhkan oleh hati. Kalau memang hatinya bersumpah, kemudian lisannya mengucapkan apa yang ada dalam hati tersebut, maka sumpah tersebut harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka dia berdosa. Nah, begitu maksudnya. Ya. Kalau hanya sumpah dengan lisan, tetapi tidak dibarengi dengan maksud dan niat dan tujuan dari hati, maka pada saat itu tidak dianggap dosa kalau seandainya dia langgar sumpah tersebut. Dianggap dosa kapan? Ketika dikukuhkan, dimaksudkan dengan hati. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi karena Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah tidak menyebutkan dalil-dalil di sini, saya sebutkan dalil-dalil dari tafsir Imam Al-Katsir. Contohnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-laghu fil yamin huwa kalamur rajuli fi baitih, kalla wallah wa bala wallah." Artinya main-main di dalam sumpah adalah perucapan seseorang di rumahnya. Tidak sama sekali, demi Allah. Benar, demi Allah. Ini dalam rumah. Kenapa disebutkan dalam rumah? Karena biasanya dalam rumah itu sering ngobrol, sering ini. Ya. Terucap ucapan seperti itu. Maka apabila itu hanya biasa di lisan, kebiasaan di lisan, maka itu tidak dianggap dosa. La yu'akhadz dalam bahasa Arabnya. Tidak dianggap dosa. Tetapi meskipun demikian, tidak boleh dengan nama selain Allah. Meskipun kebiasaan kita bersumpah, tidak boleh dengan nama selain Allah. Ya, kalau saya lihat di tatanan kehidupan orang Indonesia, jarang melakukan ini. Tapi kalau di tatanan kehidupan orang Arab, sering mereka bersumpah. Wallah, demi Allah. Sedikit-sedikit, wallahi. Sedikit-sedikit, wallahi, demi Allah. Ya, mau beli untuk, wallahi saya beli. Mau beli untuk. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang yang seperti itu, ternyata dia enggak jadi beli gitu. Ternyata dia enggak jadi beli. Maka ini berdosa kalau hitungan dia dengan hati. Tapi kalau dengan lisan tidak berdosa. Nah, kalau kebiasaan ini pun dengan nama selain Allah sumpahnya, maka ini tidak boleh. Seperti orang-orang yang ada di Mesir kadang-kadang. Mereka sudah kebiasaan lisan mereka mengucapkan wan nabi. Demi nabi. Iwan nabi. Demi nabi. Nah, ini enggak boleh. Maka dia harus membayar kafaratnya. Kafaratnya yaitu la mengucapkan la ilaha illallah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa fi hadza dalilun ala i'tibaril maqasid fil aqwal kama hiya mu'tabarun fil af'al." Di sini terkandung dalil atas kedudukan niat dalam perkataan sebagaimana kedudukannya dalam perbuatan. Nah, ini para ikhwan sekalian, ini penting. Dalil kedudukan niat dalam perkataan. Maksud ente ngucapin itu apa? Maksud kamu ngucapin itu apa? Kita tidak bisa menghukumi orang dengan konsekuensi dari ucapan. Misalkan, saya kira tidak ada yang lebih alim di Banjarmasin ini kecuali si Fulan. Maka itu ucapan. Maksudnya apa? Nah, kita harus tanya kepada yang mengucap. Oh, berarti Ustaz antum menuduh semua Ustaz-Ustaz bodoh kecuali Ustaz si Fulan. Maka kita katakan tidak. Itu adalah lazimul qaul. Itu konsekuensi dari ucapan. Konsekuensi dari ucapan ini, ya, kadang-kadang tidak yang dimaksud oleh yang mengucap. Paham maksudnya? Itu namanya lazimul qaul. Ini yang disebutkan oleh penulis. Terkandung dalil atas kedudukan niat dalam perkataan. Apa maksudnya niat? Misalkan, saya tidak pernah melihat di Banjarmasin ini orang yang paling dermawan dibandingkan si Fulan. Berarti itu ucapan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti semua orang tidak ada yang dermawan. Semuanya pelit. Itu konsekuensi. Benar gak konsekuensi itu? Oh, tanyakan kepada yang berkata. Paham maksud saya? Ya. Itu namanya lazimul qaul, konsekuensi ucapan. Enggak boleh kita menghukumi sebuah ucapan berdasarkan hanya pendengaran. Tapi apa maksudnya? Apa niatnya? Saya mendengar perkataan Anda kayaknya menghina saya. Nah, itu konsekuensi ucapan. Harus tanya dulu. Kamu menghina saya dengan perkataan itu? Nah, itu namanya. Ya. Ada di dalam ayat ini terdapat kedudukan niat dalam ucapan. Niatnya untuk apa ketika mengucapkan itu? Ya, jangan sampai kita memakai konsekuensi ucapan. Lazimul qaul dalam bahasa Arabnya. Karena kalau seandainya memakai konsekuensi ucapan, kita akan senantiasa berselisih dengan orang lain. Oh, si Din tuh kayaknya kalau bepandir yang kayak itu tuh pasti menghina aku. Nah, itu tuh. Itu seperti itu namanya konsekuensi apa? Ucapan. Ya. Baik dalam celaan ataupun pujian. Maka jangan diambil perkataan itu kecuali ketika kita tahu apa maksud dia mengucapkan? Niatnya apa? Nah, kapan kita mengetahui niatnya itu? Ketika kita tanya, maksud pian berkata seperti itu apa tadi? Nah, paham ya? Suami berkata kepada istrinya, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Konsekuensinya? Cerai. Konsekuensi ucapannya cerai. Apakah kemudian itu yang diambil? Tidak, tanya dulu suaminya. Maksudnya apa? Hah? Paham, Pak? Itu namanya kedudukan niat dalam perkataan. Sebagaimana kedudukannya dalam perbuatan. Jadi niat dalam perkataan itu penting. Sehingga kita tidak dihukumi dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Contoh seperti misalkan kejadian Ammar tatkala ingin dibunuh atau disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Dia melihat bapak ibunya disiksa sedemikian rupa sampai mati. Sampai meninggal, mati syahid kedua-duanya. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau akhirnya menuruti perkataan orang-orang kafir Quraisy untuk mengucapkan ucapan kekufuran, keluar dari Islam. Maka apakah diambil serta-merta perkataan Umar, Ammar bin Yasir. Enggak, lihat niatnya apa, tujuannya apa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang kadang-kadang penyebab percekcokan di antara dua orang. Ya, bapak dengan anak, orang tua dengan anak, istri dengan suami, kawan dengan kawan, sahabat dengan sahabat. Kadang-kadang seperti ini. Niatnya apa dia mengucapkan itu? Kalau dia mengucapkan itu adalah niatnya memang untuk menghinakan, maka pada saat itu baru kita ambil hukumnya. Begitu juga kedudukan niat di dalam perbuatan. Memerlukan niat. Dan niat itu fungsinya tiga dalam kehidupan kita. Yang pertama, fungsinya adalah at-tamyiz. Tamyiz bainal adati wal ibadah. Membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Seorang makan, adat kebiasaannya makan. Tapi makan bisa berbentuk ibadah jika diniatkan untuk ibadah. Agar lebih kuat berjihad. Agar lebih kuat sholat. Tidur, ibadah, kebiasaan. Menjadi nilai ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Ini fungsi niat. Yang ketiga, yang kedua, fungsi niat adalah at-tamyiz baina anwa'il ibadat. Membedakan antara jenis ibadah, apakah ini sunnah, apakah ini wajib. Itu fungsi niat. Yang ketiga, yaitu fungsi niat adalah at-tamyiz limaqsadil ibadah. Tamyiz membedakan siapa yang dituju tatkala ibadah, untuk Allah kah atau untuk makhluk Allah kah. Nah, ini fungsi niat. Dan niat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Salah satu kedudukannya ini tadi, lihat, membedakan perkataan, maksud dari perkataan, maksud dari perbuatan. Apa maksudnya? Kalau seorang suami mengatakan, sepertinya saya akan mencari pos lain, maka apa maksudnya? Poligami. Hah? Kalau jangan diambil konsekuensinya, tapi tanya kepada suami, maksud Anda apa? Apakah maksudnya menikah lagi atau maksudnya menceraikan istri? Jangan sampai diambil lazimul qaul. Artinya apa? Konsekuensi ucapan. Makanya ada kaedah dari para ulama, lazimul qaul laisa biqaul. Konsekuensi ucapan itu bukan ucapan. Apa maksudnya? Konsekuensi keharusan dari sebuah ucapan bukan ucapan ini, tetapi harus dipertanyakan dulu apa maksudnya. Saya tidak ingin ada orang yang tinggal di rumah ini. Maksudnya apa? Kami diusir semua? Nah, itu kan konsekuensi. Maksud saya adalah begini, begini, begini. Sesuai dengan niat ucapannya. Paham maksudnya, Pak? Dari mana kita ambil ini? Karena tadi Allah berfirman, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimasukkan untuk bersumpah. Ini para ikhwah sekalian. Dan seperti yang sudah sering kita ulang, sumpah harus dengan nama Allah. Kalau ada orang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ini menyimpang dari akidah yang benar. Seperti misalkan orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini keliru. Demi ibu saya. Apalagi yang biasa diucapkan oleh masyarakat umum. Hah? Ada yang ingat? Yang biasa diucapkan oleh masyarakat umum. Demi apa? Hah? Hah? Demi ibu saya, sama. Demi orang tua saya. Demi keturunan saya, 7 turunan. Ini tidak boleh karena itu termasuk daripada kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa falyahlib billah wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka tunggu dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal pengagungan. Karena tidak ada yang berhak untuk diagungkan kecuali Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wallahu ghafur liman taba ilaih, halim biman asahu haitsu lam yu'ajiluhu bil 'uqubah bal haluma anhu wa satara wa safaha ma'a qudratihi 'alaihi wa qawnihi baina yadayhi. Artinya, Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat kepadanya. Ya, Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat kepadanya. Mungkin tatkala ada orang yang melakukan sumpah dan sumpahnya memang dia benar-benar diniatkan di dalam hati, lalu dia melanggar sumpahnya karena mungkin sumpah itu dia tidak sanggup atau keliru atau nafsu dalam sumpahnya, tatkala marah dalam sumpahnya dia langgar, maka dia harus bayar kafarat dan bertaubat kepada Allah. Maka Allah akhiri ayat ini dengan Allahu Ghafur, Allah Maha Pengampun atas apa yang kalian lakukan bagi orang yang bertaubat kepadanya. Ini juga terdapat dalil dan pelajaran bahwa kalau orang bertaubat, salah satu yang wajib dia lakukan adalah selalu ingat bahwa Allah yang mengampuni dosanya. Ini penting tatkala bertaubat. Ingat dan yakinkan selalu di dalam hati Allah mengampuni dosanya tatkala bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat, ada ayat seperti itu, tapi yang saya inginkan ayat sebelumnya. Fahishatan aw zalamu anfusihim walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusihim dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Lihat surat Ali Imran ayat 135. Ini yang saya maksud. Salah satu pelajaran menarik ketika Allah berfirman wallahu ghafur dan Allah Maha Pengampun adalah orang kalau bertobat dari sebuah dosa, harus dia ingat Allah Maha Pengampun atas dosanya. Dalilnya apa? Surat Ali Imran ayat 135. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah atau melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, dia mengingat Allah, lalu dia beristighfar atas dosa-dosanya. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ini yang harus dia ingat. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ini adab, salah satu adab bertaubat dan beristighfar. Ya. Makanya disebutkan di sini, dan Allah Maha Pengampun, yaitu bagi orang yang bertaubat kepadanya. Lagi Maha Penyantun. Halim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia penyantun. Maksudnya apa? Lihat, maksud halim. Halim ini hampir-hampir sama dengan sabar. Tapi halim lebih tinggi dibandingkan sabar. Dari sisi mana kita baca? Terhadap orang yang bermaksiat kepadanya, Allah itu penyantun terhadap orang yang bermaksiat. Allah itu halim terhadap orang yang bermaksiat kepadanya. Apa maksudnya penyantun terhadap orang bermaksiat? Di mana Allah tidak menyegerakan hukuman atasnya, akan tetapi Allah bersikap santun terhadapnya, dan dia tutupi dosanya, dan dia maafkan, padahal dia mampu menghukumnya langsung di tempatnya. Ini maksudnya halim. Halim itu lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar itu cuma menahan, ya, sabar menahan. Kalau halim itu menahan plus tidak membalas langsung. Itu bedanya halim dengan sabar. Halim menahan dan tidak membalas langsung. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mampu tatkala seorang hamba bermaksiat langsung disiksa di tempat. Mampu enggak Allah? Misalkan, saya beri contoh. Ada orang na'udzubillah berzina atau minum khamar, berjudi. Tatkala dia berzina, langsung disiksa oleh Allah di tempat. Entah disiksanya langsung digantung oleh Allah. Mampu enggak? Entah disiksanya langsung dilemparkan oleh Allah ke dinding. Mampu Allah menyiksa orang itu langsung di tempat di dunia. Tapi karena Allah ahli, maka Allah tutupi dosanya. Bahkan Allah ajak dia bertobat. Nah, menyerapkan sifat Allah Al-Halim di dalam hati itu membuat orang senantiasa cinta kepada Allah. Bayangkan orang melakukan dosa tidak disiksa langsung. Salah satu hal yang mendatangkan di dalam hati cinta kepada Allah adalah memaknai selalu, merasakan selalu dalam hati sifat Al-Halim ini. Melakukan dosa tapi tidak disiksa langsung, bahkan diajak bertobat, kemudian ditutupi dosanya. Coba Pak, kalau kita itu dibongkar dosanya, na'udzubillah. Mungkin dan pasti, bukan hanya mungkin, pasti kalau dibongkar dosanya, bapak-bapak tidak akan bisa duduk di depan saya. Kalau seandainya dosa itu berbau, saking baunya diri ini dengan dosa. Cuma sifat halim Allah yang membuat apa? Dosa kita tertutup. Nah, ini yang membuat hati kita akhirnya cinta kepada Allah. Hati kita merasa condong kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perasaan-perasaan cinta kepada Allah itu indah, indah. Merasakan cinta kepada Allah lebih indah dan pasti lebih indah dibandingkan merasakan cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan karena waktu subuh semakin apa pagi begitu ya, maka saya mulai dari 6:30 berhenti jam 6-an. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Untuk pekan ini semestinya jadwal saya, jadwal paketan Jumat, Sabtu, Ahad. Kan tetapi karena ada miskomunikasi saya kira jadwalnya bukan jadwal saya, karena saya kira ada 5 kali pekan. Maka akhirnya, karena Jumat, Sabtu, Ahad masih masuk November, Oktober. Sedangkan awal bulan yang lalu saya sudah di awal Oktober. Maka akhirnya terjadwal ke luar kota, mungkin akan digantikan dengan Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah Habibullah Ta'ala. Jadwal saya kita gantian bulan ini saja, dan saya akan mengambil pekan ketiga dari jadwal, atau pekan keempat dari jadwal beliau. Jadi mohon dimaklumi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah niat tadi, Pak Ustaz. Kan sholat saya sekarang ikut tidak ikut berucap niatnya. Jadi kadang sholat itu di tengah-tengah sholat baru ingat. Takbir saya belum niatkan dalam hati itu. Apa sholat saya itu istilahnya sah atau enggak? Dan ada di suatu kajian itu bahwa niat diucap itu untuk pembeda antara yang tadi Pak Ustadz bilang sunnah sama wajib. Jadi harus terucap. Jadi mohon penjelasannya. Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Sebelum saya jawab, maka saya ingin mengucapkan bahwa ibadah itu harus dengan contoh Nabi. Itu adalah cara kita beragama, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ini yang disebut dengan manhaj, yaitu cara beragama. Dengan cara apa beragama? Mencontoh Rasulullah. Dan ini yang paling dicontohkan oleh para sahabat. Mereka kalau beribadah, mereka berniat, mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala salat, beliau berucap, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah tsumma fakabbir." Jika engkau mendirikan salat, maka menghadaplah ke kiblat kemudian bertakbirlah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ucapan di dalam niat tatkala seseorang mengerjakan sholat. Nah, yang paling baik dicontoh adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sholat yang paling bagus di sisi Allah dari hamba-hamba Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa niyyatu mahalluhal qalb. Imam Nawawi itu yang bermadzhab Syafi'i, ulama peneliti mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, niat tempatnya di dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niat. Maka apa hukumnya, kita baru kita ke pertanyaan. Kalau sudah kita pahami, apa hukumnya kalau seseorang sholat tidak mengucapkan niat tetapi berniat di dalam hati? Maka jawabannya, semestinya seperti itulah sholat seseorang. Yang kedua pertanyaannya, apa hukumnya tidak mengucapkan niat tapi juga tidak berniat di dalam hati? Maka batal sholatnya. Karena semua sholat dan ibadah harus dengan niat, cuma tempatnya dimaksudkan di dalam hati. Makanya coba buka kata niat dalam kamus bahasa Arab, itu artinya al-azmu wal-qasdu, tekad dan maksud. Itu adalah perbuatan hati, tekad. Saya bertekad, saya berhasrat, saya bermaksud. Itu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. bukan perbuatan lisan. Jadi yang kedua, apabila ditanya bagaimana saya tidak mengucapkan niat dan juga tidak berniat di dalam hati, maka batal sholatnya. Ada pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh Pak Sugeng tadi. Saya tidak mengucapkan niat, lalu saya lupa niatnya. Di tengah-tengah sholat baru ingat niat. Maka yang seperti ini adalah batal sholatnya. Dia harus berniat di awal. Cuma pertanyaan yang ketiga tadi, saya tidak mengucapkan niat dan saya tidak ingat niat, ingat niatnya di tengah-tengah, maka ini susah untuk terjadi pada diri seseorang. Karena ketika dia mendengar azan, dia mengambil air wudhu untuk apa? Untuk sholat. Itu sudah niat dia. Hah? Nah, kalau seandainya dia amalan sunnah, maka yang jelas semua amal harus dengan niat. Kalau tidak pakai niat, tidak sah. Kalau niatnya di tengah-tengah, tidak sah. Karena niat itu harus di awal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niat. Tapi itu pun susah juga terjadi. Susah juga terjadi. Karena mungkin dia tidak meniatkan secara spesifik, tapi dia meniatkan secara umum. Misalkan saya berniat sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah apa nih? Ba'diyah maghrib. Spesifik ba'diyah maghribnya ini yang lupa. Nah, itu tidak mengapa. Adapun dia hanya mengucap dalam hatinya, dia saya niat sholat sunnah ba'diyah, sudah sah sholat. Ya. Dan Islam itu tidak sulit. Ada orang kadang-kadang kalau mau niat, ya, telepati dulu. Dia mengheningkan cipta dulu. Allah. Di dalam hatinya mengatakan ketika bar itu lillahi ta'ala. Pokoknya bar, lisannya bar, Allahu akbar, itu hatinya lillahi ta'ala. Itu enggak benar. Sesusah itukah beragama? Tidak. Kalaupun ada, tentunya sudah diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Dan disampaikan kepada kita oleh para sahabat Nabi. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan seperti itu, maka kita pun tidak melakukan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ingat selalu seperti ini. Ibadah selalu mencontoh Rasulullah. Dan indahnya mencontoh Rasulullah adalah ibadahnya itu akan indah, akan mudah, tidak sulit. Ya. Ada orang kadang-kadang kan Allah terjadi. Allah terjadi. Kenapa? Karena dia susah untuk menyatukan antara apa yang di hati dengan apa yang di lisan. Karena ternyata dia inginkan ucapan lisan beda dengan hati. Lisannya Allah, lisannya Allahu Akbar. Hatinya sengaja aku sholat maghrib karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala pas bar itu karena Allah Ta'ala. Ini sesusah itukah sholat? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. "Walan syaddad dina illa ghalaba." Tidak ada yang memudahkan kecuali tidak ada yang menyulitkan beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Baik. Pertanyaan kedua yaitu yang berkaitan dengan dalil bahwa orang kalau ingin sholat sunnah atau sholat wajib, dia harus meniatkan. Bukankah itu dalil niat itu harus diucapkan? Paham pertanyaannya? Ya. Dalil bahwasanya kalau harus diucapkan itu adalah adanya penentuan niat antara wajib dan sunnah. Maka jawabannya tidak dalil itu. ya, tidak dalil. Benar, orang kalau mau sholat wajib, sholat sunnah harus dengan membedakan niat. Betul. Kalau tidak, kita tidak bisa meletakkan mau sholat apa. Itulah fungsi niat. Tetapi bukan berarti kita harus mengucapkan. Bedakan di dalam hati. Saya ingin mengerjakan sholat sunnah. Saya ingin mengerjakan sholat wajib. Bedakan di dalam hati. Apa yang diletakkan di dalam hati? Yang namanya hati itu cukup dimaksudkan. Ya, tidak perlu sulit-sulit. Ini gara-gara niat kadang-kadang orang tidak sholat. Tidak sholat jenazah. Kenapa? Karena kada bisa niatnya. Ini coba bayangkan. Ya. Dan ini termasuk hal yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengucapkan yang niat, ya, belum ada contoh. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jadi insyaallah pekan depan Jumat, Sabtu, Ahad itu Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah Abdullah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.